Pada modul sebelumnya, kita telah membahas keuntungan dalam penerapan teknologi informasi di perpustakaan. Tentu, di balik segala bentuk keuntungan, ada yang namanya kerugian dan ancaman. Pada modul ini, kita akan sedikit berbicara terkait kerugian dan ancaman dari penerapan teknologi pada perpustakaan. Salah satu kerugian itu, ataupun kekurangan kali ya, ketika penerapan teknologi itu yang pertama adalah besarnya dana yang harus diinvestasikan perpustakaan untuk pengadaan dan pembelian perangkat teknologi. Tentu seperti server, sistem network, perangkat scanner ataupun printer, dan seluruh perangkat elektronik lainnya itu harus diadakan oleh perpustakaan terlebih dahulu. Nah, biasanya itu memakan biaya yang cukup besar, sehingga hal tersebut terkadang menjadi hambatan bagi perpustakaan untuk melakukan penerapan teknologi informasi di dalam lingkungannya. Yang kedua itu adalah jarangnya ditemukan staf yang kompeten dalam teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sesuatu yang kompleks. Dengan kompleksitas tersebut, dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang nantinya bisa mengelola teknologi tersebut sehingga bisa dimanfaatkan seefisien dan efektif mungkin. Nah, untuk itu seorang pustakawan harus meluangkan waktunya untuk belajar terkait pengetahuan teknologi informasi. Tentu hal ini bukan hal yang mudah. Di samping ada pekerjaan tetap dari pustakawan, dia juga harus sembari meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi informasi. Dan kekurangan lainnya itu adalah terkadang perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat itu sulit dikejar oleh pustakawan karena di satu sisi dia itu harus mengerjakan tugas kepustakawanan, di sisi lain dia harus mengejar perkembangan teknologi. Ya, teknologi yang hari ini mungkin up to date, ya besok mungkin sudah kadaluarsa. Nah, fenomena tersebut membuat pustakawan itu agak sedikit sulit untuk mengimbangi pekerjaan mana yang harus dia dahulukan, apakah pengembangan kemampuan dirinya di teknologi atau pekerjaan utamanya atau pekerjaan pokoknya sebagai pustakawan. Yang kedua itu adalah meningkatnya cost dari maintenance ketika kita menggunakan perangkat teknologi. Suatu perangkat teknologi semakin tua dia, semakin banyak biaya yang diperlukan untuk perawatannya. Oleh sebab itu, tentu dibutuhkan biaya yang besar ketika kita melakukan penerapan teknologi informasi di perpustakaan terkait pengelolaannya. Oleh sebab itu, kita itu harus mengerti nilai guna suatu barang itu berapa tahun gitu loh. Kira-kira durasi penggunaannya berapa tahun. Sehingga hal tersebut bisa menekan tingkat biaya terkait maintenance dan operasional dari perangkat teknologi tersebut. Semakin kesini biasanya teknologi itu akan semakin menghemat dan semakin meningkat performanya. Oleh sebab itu, kita memang harus menetapkan waktu guna dari perangkat teknologi yang telah kita pasang. Karena ketika kita mempertahankan perangkat yang tua, itu bukannya nantinya akan menghemat biaya, malahan itu akan meningkatkan biaya maintenance kita dari tahun ke tahun. Selanjutnya itu teknologi itu juga bakal memberikan suatu peluang di mana pustakawan itu akan kehilangan pekerjaannya. Khususnya bagian-bagian pekerjaan yang bersifat teknis dan itu berulang kali dan sistematis. Salah satu contohnya keberadaan teknologi artificial intelligence contohnya. Artificial intelligence hari ini telah bisa membaca berita, telah bisa memberikan resep obat buat seseorang, dan telah bisa untuk memprediksi bagaimana keadaan ke depan. tidak tertutup kemungkinan artificial intelligence juga memiliki kemampuan nantinya untuk mengerjakan tupoksi-tupoksi pekerjaan teknis yang selama ini dikerjakan oleh pustakawan. Oleh sebab itu, harusnya pustakawan nantinya harus melihat bagaimana perkembangan teknologi sehingga bisa beradaptasi dengan teknologi. Pustakawan seharusnya mengotomasi seluruh pekerjaan teknisnya dan kemudian mencari inovasi-inovasi baru yang bisa diterapkan di perpustakaan. Kalau tidak, kemungkinan besar otomasi akan menghapus pekerjaan pustakawan. Nah, ancaman yang tidak kalah serius itu juga salah satunya adalah ancaman siber. Itu terkait aktivitas penyerangan siber yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita harus melihat lagi di mana pustakawan mungkin tidak memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan teknologi informasi sebaik jurusan TI mungkin. Nah, sedangkan ancaman siber setiap harinya itu semakin masif dan tingkat serangannya juga semakin sophisticated atau semakin canggih. Di sini kita akan melihat suatu ketimpangan antara knowledge pustakawan dengan tingkat ancaman yang semakin hari semakin meningkat. Ini adalah menjadi salah satu kekurangan dari penerapan teknologi informasi di perpustakaan. Mungkin memang hal ini bisa nantinya kita mitigasi dengan meng-hire beberapa orang yang expert di bidang security dalam teknologi. Akan tetapi, hal itu tentu akan memakan biaya yang cukup tinggi karena security itu biasanya mempunyai harga yang cukup mahal di bidang teknologi. Dan permasalahan lainnya biasanya karena perpustakaan adalah lembaga nirlaba, hal tersebut akan sedikit sulit dikerjakan. Logika sederhananya, perpustakaan ini harus memilih apakah dia harus mengamankan sistemnya atau dia memperluas koleksinya. Kira-kira kan itu pilihan yang sulit bagi pustakawan. Nah, ancaman-ancaman tersebut dan kekurangan-kekurangan tersebut biasanya ada di penerapan teknologi pada perpustakaan. Selain dari aspek-aspek yang telah dibahas, tentu masih ada kekurangan-kekurangan lainnya dari penerapan teknologi di perpustakaan. Nah, mungkin teman-teman nanti harus explore kira-kira apa lagi sih kekurangan dari penerapan teknologi di perpustakaan. Kita tidak bisa menafikan ketika ada kelebihan itu pasti ada kekurangan. Sehingga saya harap teman-teman nggak melihat teknologi itu sebagai sesuatu jawaban atas seluruh permasalahan. Saya itu malah berharap teman-teman bisa adil melihat teknologi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, sehingga teman-teman ketika ingin menggunakan teknologi, jangan melihat sisi kelebihannya saja. Teman-teman sudah berani untuk mengafirmasi sisi kekurangannya. Kalaupun nantinya ada insiden dan yang lain-lain, pada dasarnya teman-teman sudah siap menghadapi insiden tersebut. Mungkin sekian narasi kita terkait kekurangan perpustakaan berbasis ICT. Selanjutnya teman-teman bisa lanjut ke sesi text reading. Di situ saya telah sediakan satu artikel dan kemudian kita bisa memulai sesi diskusi kita. Terima kasih atas waktu teman-teman. Selamat belajar.